Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada hadis ats-tsamin wal 'ishrun, yang ke-28, wa huwa hadis yang masyhur ma'ruf dari Arbad bin Sariyah bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat yang mengena di hati para sahabat, membuat air mata mereka bercucuran dan membuat hati mereka bergetar, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatun wadi', sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan dengan kalimat usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah ila akhirih. Maka dibahas oleh Ibn Rajab rahimahullah beberapa hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat dan peringatan bahwa beliau kadang memperingatkan dengan, bukan kadang, memperingatkan dengan sungguh-sungguh sehingga ekspresinya tampak pada wajah beliau. Baik, dan ini asli, tidak seperti mereka yang pandai retorika, kalau berbicara sedih bergaya seakan-akan menangis begitu, lalu berbicara tentang mengerikan dengan bergaya seperti itu, apa istilahnya, berupaya untuk menampilkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak demikian. Ini betul-betul dengan hati, dengan ekspresinya yang otomatis. Sehingga ketika berbicara Dajjal, artinya dari Dajjal hingga akhirnya, itu para sahabat sampai begini-begini ke belakang. Saking takutnya. Barangkali ada di belakang. Disebutkan, kami melihat ke belakang kami, kami khawatir Dajjal sudah di belakang kami. Karena betapa Rasulullah SAW ketika menasihati sungguh-sungguh, sehingga mereka terbawa. Termasuk ketika berbicara ittaqun nar, termasuk ketika berkhutbah, disebutkan kemarin, ishtada ghadabuhu wa ala sawtuhu wa ahmarrat aynahu, keras suaranya, keras pula marahnya dan memerah matanya, ka'annahu mundiru jaysh, seakan-akan adalah pasukan tempur yang memberi semangat jaysh tentaranya. Demikian pula sekarang yang akan kita baca, wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, dari Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengucapkan peringatan dari api neraka. Ittaqun nar, ittaqun nar. Qala wa ashah. Kata perawi, setelah menyatakan ittaqun nar, ashaha. Ashah itu mundur ke belakang dengan menarik nafas, seakan-akan beliau merasa takut sekali dengan neraka tadi. Tsumma qala ittaqun nar, kemudian kembali lagi mengucapkan ittaqun nar. Begitu. Atau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, saya tidak tahu persisnya, tetapi makna asyaha adalah a'rada wa asyaha, badannya mundur ke belakang, kemudian menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengucapkan kembali ittaqun nar. Wananna annahu yanzur ilaiha, sampai kami menduga bahwa beliau melihat neraka. Ittaqun nar, kemudian dia mundur ke belakang, kemudian menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mengucapkan kembali ittaqun nar. Ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah. Hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah kurma, sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau sebelah kurma saja tidak ada, maka paling tidak dengan ucapan yang baik, dengan kalimatin thayyibah. Yang semua orang mampu mengucapkan kalimat thayyibah kecuali yang bisu. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadits Abdullah ibn Salamah an Ali aw an Zubair ibn al-Awam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhutubuna fayudhakkiruna bi ayyamillah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Salamah dari Ali atau dari Zubair ibn al-Awam. Tadi saya membacanya awam, tetapi di sini ada tasdidnya awam. Qal, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami dan mengingatkan kami dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah adalah hari-hari yang akan datang nanti, hari kiamat. Hatta yu'arifu dhalik, hatta yu'rafu dhalika fi wajhih, sampai terlihat pada wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ka'annahu nadhiru qawmin yusabbihuhum. Seakan-akan beliau adalah nadhiru qawmin, pemberi peringatan kaumnya. Yusabbihuhum al-amr gudwatan. Ini istilah, istilah untuk suatu peringatan yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, yang paling serius, yang biasa dilakukan oleh jahiliyah dengan cara-cara tertentu. Sehingga dalam beberapa riwayat disebut nadirul uryan. Hati-hati, jangan diterjemahkan secara letterlek. Kalau letterlek, nadirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang. Karena memang di zaman jahiliyah, mereka kalau melihat musuh yang akan menyerang pada saat yang genting, artinya sudah tidak bisa menghindar lagi atau sudah dekat sekali, mereka akan berlari dalam keadaan telanjang dan menyatakan sabbahakum sabbahakum atau massakum wa massakum. Artinya sore ini akan diserang kalian, sekarang ini akan diserang, atau pagi ini. Sehingga dikatakan nadhirul uryan yaqulu sabbahakum wa massakum. Pemberi peringatan yang uryan, yang memperingatkan pagi ini atau sore ini kalian diserang. Kalau sudah seperti itu orang berlari, mereka akan berkata tidak mungkin dusta. Tidak mungkin ada orang yang berani melakukan seperti itu kecuali kalau serius, sungguh-sungguh. Ini khun ibn a'azakumullah. Tetapi tentunya bukan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kegentingannya itu seperti itu. Itu maknanya. Artinya beliau ka'annahu nadhiru qaumin yusabbihuhum, seperti pemberi peringatan pada kaumnya yang berkata massakum wa sabbahakum udwatan pagi ini. Wa kana idza kana hadithu ahdin bi Jibril lam yatabassam dhahikan hatta yartafi anhu. Bahkan beliau kalau masih baru bertemu Jibril mendapatkan wahyu, beliau tidak tersenyum. Mukanya serius, tidak tersenyum sampai hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai hilang keadaan seperti itu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dan dia berkata, diriwayatkan oleh Ahmad wal-Bazzar wa-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Zubair sendiri. Dan rijaluhu rijalus sahih. Qala wa kharraja Tabrani wal-Bazzar. Demikian pula Tabrani dan Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Jabir. Qal kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha atahu al-wahyu أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب. Beliau Nabi SAW kalau datang padanya wahyu atau sedang memberikan peringatan, aku katakan ini pemberi peringatan pada kaumnya ketika didatangi azab atau bencana, dan bencana yang paling mereka anggap adalah bencana serangan musuh. فإذا ذهب عنه ذلك, kalau sudah hilang dari beliau, ra'aitu atlaqan nas wajhan, kalau sudah hilang yang demikian, maka aku lihat beliau adalah wajahnya wajah yang paling cerah, paling ceria. Wa atharuhum dhahika, wa atharuhum dhahika, dan yang paling sering tersenyum. Wa ahsanuhum bishra, dan yang paling bagus perangainya mengembirakan orang lain. Berarti keadaan beliau sampai seperti itu, kadang memerah mukanya atau memerah wajahnya atau matanya, dalam riwayat keras suaranya, bahkan asyaha sampai seakan-akan kehabisan nafas beliau, itu adalah ketika yundir al-muslimin atau memberikan nasihat atau berkhutbah. Wa qawluhum, dan ucapannya dalam hadis tadi, hadis Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatun muwaddi'. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini nasihat perpisahan. Karena begitu wasiat Rasulullah SAW atau nasihat Rasulullah SAW membuat mereka menangis, membuat mereka bergetar hatinya, karena memang sungguh-sungguh dari hati dan terlihat pada ekspresi wajahnya. Barakallahu fikum, sehingga sangat wajar kalau mereka bercucuran air mata dan bergetar hatinya. Qala fa awsina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah, yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wasallam qad ablagha fi tilka al-maw'idhah ma lam yablugh fi ghairiha. Kalimat tadi diucapkan oleh para sahabat seakan-akan ini khutbah atau nasihat perpisahan, itu menunjukkan bahwa nasihat kali itu ablagh, lebih tinggi, lebih mengena daripada biasanya. Sudah diterangkan tadi biasanya dengan sungguh-sungguh dan dengan ekspresi yang betul-betul beliau memberikan peringatan. Tetapi kali itu sangat dahsyatnya, sehingga melihat ini kayaknya mau berpisah, mau meninggal Rasulullah SAW. Falidhalika fahimu annahu maw'idhatun muwaddi', maka mereka memahaminya kalau ini khutbah terakhir. Fainal muwajjih yastaqsi ma la yastaqsi ghairuhu fil qawli wal fi'l. Karena biasanya orang yang akan berpisah akan memberikan nasihat yang yastaqsi itu habis-habisan, apa namanya? Pol ya. La yastaqsi ghairuhu, yang dia tidak seperti itu pada tempat-tempat lainnya. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli salata muwajjih, oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk salat dengan salat perpisahan. Wallahu ta'ala alam riwayatnya, sebab beberapa ulama ada yang seperti itu. Lasawu sufufakum fa'ina tasfiyatul sufuf nita'manul salat. Kemudian berkata, sallu salata muwajjih, salatlah kalian seperti salat yang terakhir, salat perpisahan. Ini salatlah kalian seakan-akan salat ini salat perpisahan, setelah itu kalian wafat. Kayak apa kira-kira? Pasti akan yastaqsi, berupaya untuk menyempurnakan paling sempurna-sempurnanya. Dia akan habiskan semua usaha, upaya untuk meminta ampun pada Allah, meratap pada Allah, menyesali perbuatan yang lalu, meminta agar dimatikan dengan husnul khatimah, karena khawatir setelah ini akan wafat. Itu namanya salatu muwaddi'. Qala, oleh karena itu, Dalam satu riwayat Nabi menyuruh untuk salat salata muwaddi', dengan salatnya orang yang akan berpisah. Li'annahu man istasy'ara annahu muwaddi' bi salatihi, karena siapa yang merasa kalau dia sedang salat dengan salat perpisahan, atqanaha, pasti akan melakukannya secara mutqin, sempurna. Ala akmali wujuhiha, dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Wala rubbama kana qad waqa'a minhu ta'ridun fi tilka al-khutbah bitawjih. Dan bisa jadi dalam khutbah tersebut, atau lebih tepatnya dalam nasihat tersebut yang diriwayatkan ba'da al-fajr, qad waqa'a minhu, bisa jadi terjadi pada beliau kalimat-kalimat yang mengisyaratkan bahwasanya beliau akan wafat. Yani bitawjih, mengisyaratkan fitil kal khutbah, dalam khutbah tersebut at-tawji', perpisahan. Jadi misalnya kalau bahasa kita ketika mengucapkan kalimat bahwa saya enggak akan hidup terus, ya, suatu saat saya akan mati, maka saya pesan pada kalian ila akhir. Ini kan barakallahu fikum, walaupun bukan berarti besok akan mati, tetapi kalimat itu ada isyarat. Isyarat bahwasanya suatu saat aku akan berpisah. Maka mereka mengira bahwasanya beliau akan benar-benar berpisah dan enggak ketemu lagi setelah ini. Itu yang mereka khawatirkan. Maka berkata, ka'anna hadihi maw'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah khutbah perpisahan. Kama 'arada bidzalika fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Sebagaimana apa yang terjadi pada khutbah beliau di khutbah terakhir itu, benar-benar wada' kalau itu. Khutbahnya pun dijuluki dengan khutbatul wada', khutbah perpisahan. Mengapa? Karena ada kalimat fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'aamihim hadha. Fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'aamikum hadha. Bisa jadi aku tidak tahu. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Itu jelas-jelas perpisahan. La adri, aku tidak tahu. La'alli la alqaakum, bisa jadi aku tidak bertemu kalian. Ba'da 'aami hadha, setelah tahunku ini. Watafiqa yuwaddi'un nas, maka setelah itu beliau memulai. Tafiqa, memulai. Dan isu min af'alis syurur, dari af'al syurur. Af'al syurur itu kadang-kadang tidak diterjemahkan secara letterless, tapi diterjemahkan dengan mulailah. Maka mulai beliau yuwaddi'un nas, walaupun kalimatnya bisa bada'a yuwaddi'un nas, bisa tafiqa, tetapi maknanya mulailah beliau yuwaddi'un nas, berpesan pada manusia dengan pesan-pesan perpisahan. Faqalu hadhihi hajjatul wada', maka mereka pun berkata ini adalah haji terakhir, haji perpisahan. Khutbahnya khutbatul wada', khutbah perpisahan. Walamma raja'a min hajjihi ila al-Madinah, ketika sepulang beliau dari Mekah ke Madinah, jama'a an-nas bi ma'in, beliau kumpulkan manusia di dekat mata air, di antara Mekah dengan Madinah, yang dinamakan dengan Khum. Kemudian bergeser lafadznya menjadi Kum. Kemudian diistilahkan dengan Ghadir Kum. Mungkin ingat dan mengingatkan kita pada ucapan-ucapan Syiah. Tempatnya, kejadiannya ada, tetapi bukan aku berpesan Ali sebagai penggantiku, tidak ada itu. Yang ada adalah apa yang akan dibahas, dan nanti disebutkan pula lafaz-lafaz hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kitabullah wa sunnati dalam riwayat, dan yang kedua kitabullah wa itrati, kitabullah dan ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk memperhatikan ahli baitku. Ini lafaz yang sahih, yang menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk memuliakan ahlil bait. Tidak ada sama sekali menyatakan bahwa Ali penggantiku ila akhir. Baik, kita baca saja ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Maka dikumpulkan setelah pulang dari sana di satu ghadir, satu mata air yang kadang-kadang diterjemahkan sumur, yang dinamakan dengan Khum, ghadir Khum. Wa khatabahum, dan Nabi pun berkhutbah lagi kepada mereka. Faqala ayyuhan nas, إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Sebentar lagi akan datang utusan Allah memanggilku. Fa'ujib. Dan aku pasti akan menyambut panggilan itu. Thumma hadza ala tamassuk bi kitabillah. Kemudian Rasul berpesan SAW untuk berpegang dengan kitabullah. Wa wassa bi ahli baiti. Dan berpesan untuk menjaga keluarganya. Dan itu wajar. Orang kalau meninggal pasti akan berpesan keluarganya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diterlantarkan. Apalagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku, keluargaku. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga wasiat Rasulullah SAW di Ghadir Khum, alhamdulillah, kaum muslimin semua tahu. Bukan hanya Syiah yang tahu. Tetapi Syiah penambahnya dengan kalimat-kalimat lain, atau bahkan menggantinya dengan kalimat-kalimat lain, yang akhirnya bertentangan dengan sekian hadis lain. Hadis tentang muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia. Hadis yang juga sahih menyatakan, aku akan tulis wasiat untuk Abu Bakar sebagai penggantiku. Tetapi kemudian ma'adzallah, aku berlindung pada Allah SWT. Mereka tidak mungkin berselisih tentang Abu Bakar. Ini juga sudah sangat jelas. Dan masih sekian hadis-hadis lain. Ikutilah orang setelahku. Abu Bakrin wa Umar. Orang setelahku. Artinya yang akan memimpin kalian. Walhamdulillah, kalau diselewengkan kepada makna wasiat Ali sebagai khalifah, akan bertentangan dengan sekian haji. Barakallahu fikum. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, wa lafdhuhu li Muslim, dan lafadznya lafadz Muslim dari Uqbah ibn Amir, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud. Rasulullah SAW pernah salat ala qatla Uhud, mensalati jenazah-jenazah korban perang Uhud. Summa sa'id al-mimbar, kemudian naik ke mimbar. Kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Lihat lafaznya. Berdiri di mimbar, kal muwaddi', seperti seorang yang memberi pesan perpisahan. Muwaddi' adalah orang yang memberikan pesan perpisahan. Lil ahya'i wal amwat, untuk yang hidup dan untuk yang mati. Faqala inni faratukum 'alal hawd. Aku akan mendahului kalian ke telaga Haud. Fa inna ardahu kama baina aylah ilal juhfah. Dan bahwasanya telagaku luasnya, ardahu atau lebarnya, seperti jarak antara aylah ilal juhfah. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Dan aku bukan mengkhawatirkan kalau kalian akan berbuat syirik setelahku. Bukan itu yang aku khawatirkan. Walakin akhsha alaikum ad-dunya, tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia. Antanafasu fiha wa taqtatilu, yang aku khawatirkan adalah dunia. Kalian berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian saling bunuh. Fatahlaku kama halaka man kana qablakum, kemudian kalian binasa seperti binasanya orang-orang sebelum kalian. Qala Uqbah, fakanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallam 'alal mimbar. Kata Uqbah, maka itu adalah akhir aku lihat beliau di atas mimbar. Akhir aku melihat beliau di atas mimbar. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan juga Ibn Hibban. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Berapa riwayat di kejadian yang berbeda-beda, tapi disebutkan semuanya bahwa beliau memberikan nasihat seperti pesan orang yang akan berpisah. Seperti pesan orang yang akan berpisah. Artinya begitulah Rasulullah SAW menasihati. Sungguh-sungguhnya, seriusnya, enggak main-main, enggak ada guyon, enggak ada. Rasulullah SAW al-afiyah. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka. Ceramah seperti lelucon, seperti lawakan, gergeran, ketawa, segala macam. Ini barakallahu fikum, sama sekali tidak ada sunnahnya. sekali-kalinya seorang sahabat menyampaikan hadis tertawa, itu pun pakai dalil. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Rasulullah SAW berita tentang seorang yang akhir masuk surga, dikisahkan di akhirnya bahwa orang itu berkata, "Ya Rabb, apakah masih ada tempat buatku?" Allah tertawa. Allah tertawa. Sebelum menyatakan Allah tertawa, Allah tertawa. Itu hadirin dari para tabi'in terkejut. Karena gak pernah mereka meriwayatkan hadis dengan tertawa. Gak pernah mereka menasehati ceramah, kajian dengan tertawa. Maka dikatakan dengan kalimat, ittaqillah, kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan berita ini tertawa. Dan aku pun tanya kepada Rasulullah SAW seperti kamu tanya kepada aku. Ya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah ketika itu tertawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya tertawanya Allah tidak seperti tertawanya makhluk. Laisa kamitslihi syai. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan wa kharrajal imamu Ahmad wa lafduhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz, shalla Rasulullah sallam ala qatla Uhud. Nabi menyolatkan korban-korban perang Uhud. Ba'da samani sinin kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Setelah 8 tahun, maksudnya diriwayatkannya saat itu Rasulullah melakukannya 8 tahun yang lalu. Thumma tala' al mimbar, beliau naik ke mimbar. Faqala inni faratukum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana 'alaikum syahid, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inna maw'idakumul haud, dan janji pertemuan kita nanti adalah di telaga Haud. Wa inni la anzur ilai, dan aku sekarang melihat telaga itu. Wa lastu akhsha 'alaikumul kufur, dan aku bukan mengkhawatirkan kekafiran atas kalian. Walakin dunia antanafasuha, tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia. Aku khawatir kalian berlomba-lomba dengan dunia. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat lain, atau bukan dalam riwayat lain, dalam hadis lain, yang sama sekali hadis lain, kejadian lain. Ketika datang seorang sahabat sebagai tajir, pedagang kaya, datang dari luar kota membawa barang-barang, bawa hasil, bawa harta. Dan biasa subhanallah mereka berikan sedekah. Ini kebiasaan baik para sahabat, setelah mendapatkan keuntungan sedekah. Maka ketika datang orang-orang yang miskin mendekat. Rasulullah SAW tersenyum melihat mereka. Melihat orang-orang miskin ini karena tahu mereka menunggu sedekah. Kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian. Walakin akhsha an tufrat alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakakum kama ahlakahum atau kama qala sallallahu. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah nanti akan dituangkan pada kalian dunia sehingga kalian berlomba-lomba dengannya seperti orang-orang terdahulu berlomba-lomba, dan kalian akan binasa seperti binasanya orang sebelum kalian karena berlomba-lomba dengan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam hadis pertama tadi, fat wa taqtatilu, kalian saling bunuh karena dunia. Jangan heran, masa iya sih kebutuhan dunia sampai bunuh-membunuh. Dunia itu barakallahu fikum bisa dalam bentuk kedudukan, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk segala macam kenikmatan dunia. Bagaimana, apakah enggak mungkin karena rebutan kekuasaan mereka saling bunuh? Apakah tidak mungkin karena rebutan koneksi mereka saling bunuh, atau rebutan proyek mereka saling bunuh? Alhamdulillah, kematian-kematian mereka para pebisnis rata-rata dibunuh oleh lawan bisnisnya. Ini barakallahu fikum, sebagian mereka muslimin, walaupun sebagian mereka bukan muslim. Alhamdulillah, wajar-wajar saja kalau mereka tidak punya agama atau tidak beragama dengan Islam. Tetapi bagaimana yang terjadi pada kaum muslimin yang saling bunuh hanya karena urusan partai, saling bunuh hanya karena urusan hizib, yang satu pro sana, yang satu pro sini, sudah saling bunuh. Itu juga dunia. Apa kalau bukan dunia? Nasallallahu salamu ala afiyah. Kharaj al-imamu Ahmad aydan an Abdullah ibn Amr. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr. Qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman kal muwaddi'. Lihat yang ketiga. Keluar Rasulullah kepada kami seakan-akan ingin menyampaikan nasihat perpisahan. Faqala ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyul ummi. Nabi yang ummi. Qala dhalika thalath marrat. Diulangi 3 kali. Bagaimana tidak tersentuh para sahabat? Para sahabat sudah percaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan khawatir bahwa manusia meragukannya. Ana Muhammad, ana nabiyul ummi. Ana Muhammad, ana nabiyul ummi. Diulangi sampai 3 kali sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nabiyya ba'di, dan enggak ada nabi setelahku. Utitu fawatihal kalim, aku diberi pembuka-pembuka kalimat. Wa khawatimahu, dan penutup-penutupnya. Wa jawami'ahu, diberi fawatih al-kalim, diberi khawatimul kalim, dan diberi jawami'ul kalim. Pembuka-pembukanya, diberi penutup-penutupnya, dan diberi kalimat-kalimat yang jami'. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang simpel bermakna luas. Kalimat yang simpel tapi maknanya sangat luas. Ini keistimewaan yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alimtu kam khazanatun nar. Aku tahu berapa jumlah penjaga neraka dan jumlah hamalatul arsy, penjaga pemikul arsy. Wa tajawwazali rabbi wa ufitu wa ufiyat ummati. Dan Allah Subhanahu wa taala memaklumi untukku oleh Rabbku, dan aku diberi afiah dan juga diberi afiah umatku. Fasma'u wa athi'u, maka dengarkanlah dan taatilah. Ma dumtu fikum, selama aku di tengah-tengah kalian. Fa idza dhuhiba bi, kalau aku dipergikan, diwafatkan, kalau aku dhuhiba bi, aku dipanggil oleh Allah, atau terjemahan letterlocknya dipergikan. Fa'alaikum bikitabillah, maka kata sekalian untuk berpegang dengan kitabullah. Ahillu halalahu wa harrimu haramahu, halalkan apa yang halalnya, haramkan apa yang haramnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini juga kalimat, kalimat perpisahan. Yani seakan-akan ini nasihat perpisahan, atau bukan seakan-akan benar-benar nasihat perpisahan. Karena ada kalimat, bisa jadi aku akan dipergikan, akan diwafatkan. Maka atas kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian, yaitu kitabullah. Halalkan apa yang halalnya, haramkan apa yang haramnya. Yani halalkan apa yang dihalalkan dalam Quran, dan haramkan apa yang diharamkan dalam Quran. فَلَعَلَّ الْخُطْبَةَ أَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْعِرْضَةُ Ibn Sariyah fi hadithihi kanat ba'da hadhihi al-khutab aw shabihaha biha mimma yush'ir bit-tawdi'. Maka bisa jadi khutbah yang tadi diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah, bisa jadi ada kata-kata tersebut. Iya kan? Karena mereka berkata ka'anna hadhihi maw'idhatun muwajjih. Bisa jadi ada kata-kata seperti itu yang mengisyaratkan kalau Nabi akan meninggalkan mereka. Aw syabihan, atau diserupakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Mimma yush'iru bit-tawji', yang memberikan isyarat tentang perpisahan. Baik, setelah itu karena mereka merasa bahwa ini khutbah perpisahan, mereka berkata fa'usina, berikan wasiat pada kami. Ya'nuna wasiyatan jami'atan kafiyah. Yang dimaksud oleh para sahabat adalah wasiat yang jami', yang luas maknanya, kalimat yang kafiyah, yang mencukupi mereka untuk mereka pegang sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum lamma fahimu annahu muwaddi', karena mereka ketika paham bahwa ini adalah perpisahan, istausuhu wasiyatan yanfa'uhum at-tamassuk biha ba'da, maka mereka pun meminta wasiat, wasiat yang bermanfaat bagi mereka agar mereka pegang setelahnya. Wa yakunu fiha kifayah, dan cukup setelah itu dengan wasiat itu. Liman tamassaka biha, barang siapa yang berpegang maka dia akan selamat. Wa sa'adatun lahu, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Berarti yang diminta oleh para sahabat, kata Ibn Rajab dan kata para ulama, adalah nasihat untuk kami berpegang dengannya sepeninggal beliau. Yang kalau kami berpegang dengannya, kami akan selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab. Itu yang mereka pikirkan. Bukan, ya Rasulullah berikan wasiat pada kami, siapa sepeninggalmu yang akan memimpin kami. Bukan itu yang ditanyakan. Jangan dikira mereka menanyakan, berikan wasiat, siapa penggantiku. Bukan. Yang mereka pikirkan, bagaimana kalau tidak Rasulullah SAW, kami mau nanya sama siapa? Kami akan dibimbing oleh siapa? Kami akan tersesat, kami akan menyimpang. Ya Rasulullah, berikan pesan-pesan pada kami yang akan kami pegang supaya kami selamat. Itu mereka pikirkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Maka Nabi pun memberikan apa yang mereka minta, pesan-pesan beliau agar mereka pegang, setelah itu mereka tidak sesat. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwallah dan sama wa ta'ah. Fahatanil kalimatani tajma'ani sa'adatad dunya wa sa'adatal akhirah. Dua kalimat ini mengumpulkan dua keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Usikum bitaqwallah, untuk keselamatan akhirat. Wassam'i wa ta'ah, untuk keselamatan dunia. Ammat taqwa, adapun ketakwaan. Fahiyya kafilatun bisa'adatil akhirah liman tamassaka biha. Adapun ketakwaan, maka itu akan menjamin. Kafilah, dari kata kafil, ya kafalah, jadi menjamin. Ketakwaan menjamin kebahagiaan akhirat bagi siapa yang berpegang dengannya. Berpegang dengan ketakwaan. Wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Dan itu wasiat Allah dan wasiat Rasulnya. Dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir, diwasiatkan dengan wasiat yang sama. Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian. Berarti seluruhnya. Kepada orang-orang yang sebelum mereka sampai setelah mereka. Apa wasiatnya? An ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Waqad sabaqa syarh at-taqwa, dan sudah lewat penjelasannya apa makna takwa. Bima fihi kifayah, dan itu cukup alhamdulillah. Fi syarhi hadis wasiatin Nabi li Mu'ad, pada hadis wasiat Nabi tentang kepada Mu'ad. Wa amma as-sam' wa at-ta'ah, adapun mendengar dan taat, li wulati umuril muslimin, adapun sabar untuk tetap dalam ketaatan pada penguasa dan tidak memisahkan diri dari mereka, yakni para penguasa muslimin. Fa fiha sa'adatud dunya, maka padanya ada kebahagiaan dunia. Wa bima tantadimu masalihul ibad fi ma'ashihim, dan juga akan terjadi keteraturan dan akan terjadi maslahat-maslahat para hamba dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya kalau ditanyakan pada uqala saja, artinya walaupun tidak berilmu akan paham lebih baik mana, kekacauan dengan keteraturan. Pertanyaan kedua, lebih baik mana dalam keadaan ada penguasa dan tidak ada penguasa? Lebih baik mana kalau engkau sabar sehingga urusan-urusan dunia lancar, semuanya tidak ada yang terhambat, atau terjadi pemberontakan, pertumpahan darah, dan terputus turuk, jalan-jalan? Kata para ulama, in qata'at turuk. In qata'at turuk maknanya adalah terputus jalan-jalan, terhambat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau terhambat. Bisa ada yang kelaparan di satu sisi, kehausan di sisi lain, atau terjadi penjarahan di sisi lain, atau terjadi harga yang melonjak tak terhingga mahalnya. Karena gak bisa datang kecuali dengan susah payah. Maka mereka akan mengatakan, gak bisa murah-murah, saya jalannya susah, jembatannya gak ada, hancur. Ikhwanuddin a'azakumullah, jelas akan berpikir sehat. Apalagi kalau mereka memiliki ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَبِهَا يَسْتَعِينُونَ عَلَىٰ إِذْهَارِ دِينِهِمْ وَطَعَةِ رَبِّهِمْ. Dan juga di samping itu, mereka bisa menampakkan agama mereka, mengajarkan agama mereka, dan mentaati Rabb mereka dengan tenang. Kalau kacau, tidak bisa beribadah dengan baik. Kama qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Inna an-nasa la yuslihuhum illa imamun barrun aw fajir. Bahwa masyarakat manusia enggak akan mendapatkan maslahat-maslahat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, kecuali dengan adanya satu imam, satu penguasa. Barrun aw fajir. Penguasa yang baik atau penguasa yang jelek. In kana fajiran abdal mu'min fihi abadal mu'min fihi rabbahu. Kalau pemimpinnya fajir, maka hamba-hamba yang mu'min bisa beribadah pada Rabbnya. Wa hamal al-fajir fiha ila ajalih, sampai dibawa si fajir tadi sampai kematiannya. Nah, sampai dicabut oleh Allah SWT kekuasaannya. Kalau baik, lebih baik lagi. Wa qala al-Hasan fil umara. Al-Hasan juga berkata tentang umara, tentang para penguasa. Hum yaluna min umurina khamsan. Para penguasa itu memegang urusan kita, mengatur urusan kita yang lima. Al-Jum'ah wal-Jama'ah wal-Id wal-Thughur wal-Hudud. Mereka memegang tentang terlaksananya salat Jum'at, salat Jama'ah, hari raya, dan front-front perbatasan negara. Wal-hudud, dan hukum-hukum. Menerapkan hukum-hukum. Wallahu ma yastaqim, wallahi ma yastaqimud din illa bihim. Demi Allah, agama enggak akan tegak kecuali dengan adanya penguasa. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka keji. Wallah lama yuslihullahu bihim akthar mimma yusidun. Demi Allah, apa yang Allah perbaiki negeri ini dengan adanya penguasa tersebut lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Mereka merusak apa? Dihitung. Kemudian mereka memperbaiki apa? Niscaya akan lebih banyak memperbaiki. Kalau kalian tidak bisa menghitungnya, tayyib. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, baru kalian akan tahu. Begitu tidak ada penguasa, terjadi chaos. Kacauan. Dan itu sudah terjadi di beberapa negeri. Di Suriah misalnya. Kacau. Hilang semua maslahat. Artinya dengan keberadaan penguasa, walaupun ada yang dirusak oleh dia, tetapi yang yuslih bihimullah, yang Allah takdirkan kebaikan-kebaikan terjadi dengan sebab mereka, itu lebih banyak dari kerusakan yang mereka rusak. Ma'anna wallahi inna ta'atuhum laghaydun wa inna furqatuhum lakufrun. Dan juga bersama dengan wallahi, demi Allah, ketaatan pada mereka itu laghaydun, sesuatu yang membuat jengkel orang-orang kafir. Wa inna furqatahum la kufrun, sedangkan perpecahan itu adalah kufrun. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang kufar menjadi penonton. Penonton terhadap negeri-negeri muslimin. Bagaimana keadaan mereka? Kalau mereka tetap mentaati pimpinannya, itu mereka jengkel. Orang ajar. Padahal saya sudah kirim berbagai macam intelijen-intelijen untuk mengacau mereka. Kok tetap saja tertib, aman, nyaman. Tetap saja dalam keadaan kehidupan mereka teratur di bawah pimpinan mereka. Ketika terjadi pemberontakan, perlawanan ila akhirih, mereka bukan khawatir. Wah, ini bendera la ilaha illallah sudah berkibar. Bukan. Mereka senang. Senang. Mengapa? Kekacauan terjadi. Mereka tidak peduli menang mana, pasti membawa korban harta dan nyawa. Pasti akan membawa kekacauan sekian dan pasti akan membuat kelemahan sekian persen. Itu mereka hitung. Sehingga ketaatan mereka, yaghidhu bihimul kuffar, membuat jengkel orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tapi bihadzal qadr, Allahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.